Alhamdulillah wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad-din wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sayyidul mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Naqra insyaallah, kita akan kembali untuk membaca kitab Al-Qaul As-Sadid Syarah Kitab At-Tauhid. Setelah beberapa waktu Allah sibukkan kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kembali untuk menyatukan kita di tempat yang mulia ini dalam rangka untuk tafaqquh fiddin. Sama-sama kita belajar dan memperdalam agama kita. Yang mudah-mudahan pula kita hidup di masa fitnah ini selamat dari fitnah-fitnah dan kita berjumpa kehadapan Allah Subhanahu wa taala dengan membawa hati yang salim, selamat. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, yauma la yanfa'ul mal wal banun illa man atallaha biqalbin salim. Kita akan berjumpa dengan sebuah hari yang hari itu tidak akan bermanfaat harta benda kita, tidak akan bermanfaat anak cucu keturunan kita, kecuali bagi hamba yang berjumpa dengan Allah dengan hati yang salim, selamat dari berbagai macam kesyirikan, kemaksiatan, dan kejelekan. Kita di penghujung kitab Tauhid yang tinggal beberapa bab lagi kita akan menyelesaikan kitab ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kita untuk mengamalkan ilmu yang telah kita ambil dan ilmu yang telah kita pahami. Kebaikan dan keburukan itu sisi yang berbeda. Kebaikan mudah untuk dimulai, berat untuk istiqomah, dan mudah untuk diakhiri. Tapi kalau kejelekan terkadang berat untuk mengawali, tetapi mudah untuk menetapi istiqomah, dan berat untuk meninggalkan. Ini sisi yang berbeda antara kebaikan dan keburukan. Terkadang orang mudah untuk melakukan kebaikan, karena memang tabiat manusia itu ditabiatkan, difitrahkan cinta dengan yang namanya kebaikan. Jadi mudah untuk mengawali, tetapi kalau sudah berjalan berat untuk menetapi, dan sangat mudah untuk mengakhiri. Ini yang kita khawatirkan. Kita mudah dalam mengawali kebaikan, kita juga berdoa mudah-mudahan kita istiqomah di atas kebaikan dan jangan sampai terputus. Berbeda dengan halnya kemaksiatan. Terkadang kita mau mengawali kemaksiatan itu ragu-ragu. Aduh takut, aduh jangan-jangan. Tapi kalau sudah masuk biasanya enak dan terus kecanduan. Nah kalau sudah kecanduan berat untuk mengakhiri. Taib. Walhamdulillah sampai saat ini dari awal kita mengenal dakwah, kita masih ditetapkan dalam kebaikan, masih diistiqomahkan walaupun terkadang kita disibukkan dengan kesibukan-kesibukan. Baik, ini diantara hikmah dan juga keutamaan dari Allah semata. Kita masuk pada bab maja'a fi kathratil halaf, bab seputar banyak sumpah. Wa qawlullahi ta'ala wahfadhu aymanakum. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wahfadhu, jagalah oleh kalian, aymanakum, janji-janji kalian. Kemudian beliau membawakan hadis an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qol, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari sahabat Abi Hurairah, beliau berkata, aku telah mendengar Rasul berkata, al-halifu manfaqatun lis-sil'ah wa mamhaqatun lil-kasib. Akhrajah. Sumpah itu manfaqah, untuk memberikan nafkah pada dagangan. Apa maksudnya? Mudah dalam berjual beli jika diiringi dengan sumpah. Sumpah demi Allah, saya beli ini sekian, tak jual sama kamu sekian, saya rugi tidak apa-apa. Saya beli ini modalnya sekian, kamu beli sekian saja, kembalikan modal. Ya. Orang biasanya kalau sudah mendengar kalimat sumpah, itu biasanya percaya. Karena sumpah itu adalah sebuah ucapan yang kuat. Tetapi mamhaqatul kasib, tetapi bisa mengurangi barokah pada pekerjaan. Memang mungkin dengan sumpahnya dia dapat rezeki, tetapi barokah rezeki tersebut tidak ada. Mamhaqah itu bisa menghapus. Wa an Salman anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Salman Al-Farisi, bahwasannya Rasul alaihi salatu wasallam berkata, thalathatun la yukallimuhumullahu wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Usaimatu zanin wa ailun mustakbirun wa rajulun ja'alallahu bidha'atahu la yashtari illa biyamini wa la yabi'u illa biyamini. Rawahu Tabrani bi sanadin sahih. Beliau mengatakan tiga golongan yang Allah tidak akan mengajak bicara pada mereka, tidak pula mensucikan mereka, dan bagi mereka azab yang pedih. Yang pertama, usaimatu zanin, orang yang sudah muhsan, terjaga dengan ikatan pernikahan, zina. Wa'ailun mustakbir, miskin, sombong. Dan rajulun, seorang laki-laki yang Allah jadikan barang dagangannya, tidak membeli kecuali dengan sumpah atas nama Allah, tidak pula menjual kecuali dengan sumpah. Artinya sumpah yang diiringi dengan kadzib, kedustaan. Ini syahidnya. Jadi kalimat ya, sumpah ini menjadi syahid atau arah pendalilan dari Al-Quran yang beliau bawakan maupun dari Al-Hadith, tentang bahwasannya di dalam Islam dilarang untuk banyak sumpah kecuali jika memang diperlukan. Dan jika lo memang harus bersumpah, maka terbaik dari sumpah adalah dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dalam sumpah itu adalah terkandung ta'zim, penghormatan. Tidak boleh kita sumpah dengan manusia. Misal, sungguh demi penunggu Laut Kidul, kalau kamu tidak melakukan ini atau kalau saya tidak melakukan ini, saya akan sekian dan sekian. Artinya apa? Dalam hatinya itu terdapat ta'zim, sebuah pengagungan terhadap penunggu tadi. Ya, sehingga dijadikan sang penunggu tadi dengan sumpah. Dan seseorang tidak akan sumpah dengan sesuatu dari makhluk kecuali dia menganggap besarnya makhluk tadi. Sehingga seseorang bersumpah dan dusta atas nama makhluk, ya, lebih Allah benci daripada seseorang bersumpah atas nama Allah sama dalam keadaan dusta. Misalkan demi Allah saya enggak melakukan, dia dusta, lebih Allah cintai padahal ini jelek, daripada engkau mengatakan demi penunggu laut saya gini. Ya, misalkan kedua-duanya jelek, tetapi lebih jelek seseorang yang bersumpah atas nama selain Allah dalam kedustaan. bukan dinilai dari dusta atau tidak dusta, dinilai dari pengagungan seorang hamba tadi kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi pengagungan dalam hati kita pada makhluk tertentu itu bagian dari ibadah kita kepada dia. Nah, ini diantara rahasia ibadah itu ta'zimnya seseorang kepada makhluk. Dan ini berbahaya. Biasanya kalau hati kita sudah ada ta'zim dengan sesuatu, ya, maka hal tadi lebih kita takuti, lebih kita perhatikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal sesuatu tadi yang menciptakan Allah, dia pula tidak akan bisa berbuat apapun kecuali dengan izin Allah. Inilah perbedaan orang mukmin dengan orang yang tidak beriman. Taib. Disebutkan di sini penjelasan oleh beliau Syekh Sya'di rahimahullah, aslul yamin innama suri'at ta'kidan lil amri al mahluf alaih. Asal muasal sumpah disyariatkan jika dalam rangka untuk menguatkan sebuah perintah, sebuah perkara yang dia bersumpah padanya. Demi Allah saya enggak melakukan, demi Allah saya enggak datang, demi Allah saya tidak demikian dan demikian. Itu asalnya. Supaya apa? Orang yang kita ajak bicara itu yakin tujuannya. Wa ta'dhiman lil khaliq, tujuan yang kedua sebagai bentuk pengagungan seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Diagungkan Allah itu. Ya, dengan apa? Kita bersumpah dengan menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Walihada wajaba alla yakhif illa billah. Oleh karena itu wajib bagi kita tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah. Ya. Taib. Wa kana al-halifu bi ghairihi min asyirki. Detailnya Pak ulama. Dan bersumpah atas selain Allah itu bagian dari mempersekutukan Allah. Jadi perbuatan syirik itu tidak hanya ada pada perbuatan jasad, tetapi juga ada pada amalan hati. Masya Allah. Kalau kita tidak membaca dan mengikuti petunjuk para ulama, kita tidak akan mengerti kalau yang demikian itu bagian dari kesyirikan. Wa min tamami hadza ta'zim. Dan dari kesempurnaan pengagungan sang hamba seperti ini, alla yahlif billah illa shadiqa. Jangan sekali-kali sumpah atas nama Allah kecuali jujur. Jeleknya bersumpah atas nama Allah lebih bagus daripada dustanya dia bersumpah selain kepada Allah subhanahu wa ta'ala, selain atas nama Allah. Sama-sama dia dusta. Satu sumpah atas nama Allah, satu sumpah atas nama selain Allah. Maka yang bersumpah atas nama Allah lebih baik, walaupun itu juga buruk. Wa min tamami hadza ta'zim an yahtarima ismuhu an kathratil halif. Fal kadhib wa kathratul halif tunafi ta'zim alladhi huwa ruhut tauhid. Dan di antara kesempurnaan ta'zim, pengagungan seorang hamba kepada Allah, yaitu mensucikan nama Allah dari dipakai banyak sumpah. Kalau kita orang Indonesia, itu sumpah barang sakral. Ya, kita mau sumpah itu, dah seperti ada sesuatu yang berat. Ya, kecuali kalau memang orang sudah terbiasa. Beda dengan ya orang Arab, Arabi, orang Arab. Itu sedikit-sedikit sumpah, wallah, demi Allah, mau makan, saya mau minum, wallah, saya mau duduk, wallah, saya mau tidur, wallah. Ya. Taib. Tetapi kalau yang dimaksudkan bukan sumpah, ya dalam rangka untuk zikrullah, maka lebih baik. Tetapi kalau yang diinginkan sumpah, maka dihindari. Sungguh demi Allah, demi Allah, demi Allah, jangan. Ya. Di antara bagian dari ta'zim kita kepada Allah, tidak banyak sumpah atas nama Allah. Karena khawatir, kalau seseorang sudah banyak sumpah dengan nama Allah, dan dia menjadi kebiasaan, baik bercanda, baik serius, baik dusta, baik ya jujur, maka orang tidak akan menghargai lagi sumpahmu. Oh, kamu itu demi Allah paling juga. Nah, perhatikan. Akhirnya ya Allah Subhanahu wa taala terbawa kejelekan. Fal kadzib, maka adapun dusta, wal kathratu al halafi, ya, dan banyak sumpah, tunafi ta'zim, ini bisa menafikan, meniadakan pengagungan, alladhi huwa ruhut tauhid, yang dimana pengagungan seorang hamba kepada Allah adalah ruhnya tauhid itu sendiri. Jadi kalau orang sudah betul-betul bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan memunculkan sebuah ta'zim. Orang itu kalau sudah yakin, percaya, itu munculnya ta'zim. Ya, dan ini mungkin yang dimiliki oleh sebagian masyarakat kita. Ketika percaya betul bahwasannya di pantai selatan itu ada penunggunya, walaupun enggak pernah lihat atau pernah lihat mungkin karena bayangan-bayangan. Ya. Yang mana karena memang betul-betul percaya ada ombak naik ke atas sangkanya, wah perempuan berambut gondrong misalkan. Ya, namanya orang kan enggak ngerti. Ya. Seperti zaman dulu para sahabat ketika melihat ru'yah. Ya. Kejauhan dia lihat beliau sudah tua. Kalau enggak salah Anas Ibn Malik, ternyata apa rambut putihnya ngelawer ke bawah. Kalau saya lihat hilal, ternyata ketika suruh sisiran hilalnya hilang. Kenapa? Ternyata ada rambut yang ya menutupi matanya. Baik. Tetapi apa yang terjadi? Keyakinan mereka dengan sosok ini betul-betul melekat. Sehingga apa? Memunculkan ta'zim. Mesti kalau bulan sekian dan sekian harus kita melakukan ritual ini dan itu. Kenapa? Muncul ta'zim. Kenapa? Sudah yakin bahwasanya makhluk sosok itu ada. Padahal juga tidak tahu ada atau tidak. Nah, itu pula yang akan terjadi pada seorang mukmin jika dia betul-betul yakin dan beriman kepada Allah, akan muncul ta'zim kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini juga yang dirasakan oleh sebagian ya masyarakat yang hidup di pesisir atau dekat dengan pantai-pantai itu. Ketika mereka ini dan itu, mereka tidak berani khawatir dilihat oleh ya penunggu fulan. Khawatir kalau saya ngomong kayak gini kedengaran penunggu fulan. Sampai mereka tidak berani mencerca, mencaci tempat yang mana antara dia dengan tempat yang dia agungkan tadi jaraknya jauh. Yakin, khawatir kalau saya ngomong yang punya tempat itu apa? Dengar. Kemudian akan terjadi sekian dan sekian dari bala sampai ke situ dalamnya. Apa yang demikian faktor utamanya? Ta'zimnya seseorang kepada makhluk tadi. Nah, ini sulit untuk dicapai jika hubungannya antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, kenapa? Banyak penghalangnya. Setan akan menghalangi antara hamba dengan Allah. Ya, berbeda kalau kita menta'zim setan, jin. Ya, tiba-tiba langsung yakin saja. Misalkan di sini 15 orang, semua ketika ketemu hati-hati lewat kuburan, tadi saya lihat pocongan. Satu lagi saya ketemu pocongan juga, saya ketemu juga pocongan. Langsung tiba-tiba nusuk dalam hati yakin kuburan itu angker. Padahal kita juga belum pernah melihat. Kenapa yang demikian bisa terjadi? Kalau kesyirikan itu tidak ada dinding pemisahnya, langsung seseorang bisa meyakini. Tetapi kalau antara kita dengan Allah, berapa susahnya kita untuk menembus dinding itu. Terkadang sudah tembus kepada Allah, lama-lama geser, geser, geser, geser, jadi meleot lagi. Ya, subhanallah. Inilah kebaikan. Mudah mengawali, susah untuk istiqomah, dan mudah untuk mengakhiri. Yang namanya kesyirikan, memang itu adalah kerjaan syaitan. Bala tentara iblis yang dikutuk oleh Allah, dan iblis ini adalah anak keturunan jin, itu sudah bersumpah, la'aq'udanna siratakal mustaqim, aku akan duduk di jalanmu ya Allah yang lurus ini. La'ugwiyannahum ajma'in, aku akan palingkan, aku akan sesatkan semua umatmu, semua umat manusia. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang bertauhid. Jadi orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan tergoda dengan yang namanya jin, syaitan, penunggu. Ya. Taib. Dia yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus berusaha kita tanamkan dengan kita belajar kitab tauhid. Ya. Sehingga tersampaikan cerita dari seorang ya dari para ulama tatkala mereka mengajarkan kepada murid-murid mereka kitab tauhid dan sudah selesai dari bab awal sampai bab akhir, tanda keberhasilannya bukan bisa menjawab soal, tetapi diuji satu persatu. Diajaklah mereka ke tempat yang ma'ruf dari masyarakat, tempat itu angker, banyak penampakan. Ya, satu persatu diuji suruh masuk. Satunya lari, satunya kabur, satunya hilang, satunya lenyap. Kemudian dikumpulkan. Apa yang kamu lakukan? Ya. Cerita, saya demikian, saya pergi, saya lari, saya takut. Ternyata pelajaran kita, kitab tauhid belum masuk kepada kalian. Kita ulang dari awal. Perhatikan. Ini jerihnya para ulama di dalam memberikan pelajaran kepada murid-murid mereka. Bahwasannya tauhid itu butuh ujian. Ya. Dan kita juga yakin, setelah kita selesai bolak-balik kitab tauhid, untuk menanamkan tauhid ini pun susah. Berapa banyak yang kita takut di saat sendirian, di rumah yang dia sangka angker. Ya, ada misalkan plastik kena angin, dia sangka ini apa, gundul jalan. Ya, berapa banyak kita yang kayak gitu. Subhanallah, padahal plastik terbang. Padahal apa, ya, ranting jatuh, disangkanya gendruwo. Masya Allah. Walaupun kita tidak mengingkari, kalaupun ada ya kita imani. Dan mereka makhluk Allah. Ya, tidak akan bisa membahayakan kita kecuali izin Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Dan mereka tidak terlihat kecuali izin dari Allah. Karena mereka hidup di alam gaib. Adapun yang terlihat, itu bukan kehendak mereka, itu kehendak Allah bisa menampakkan diri. Ya, tidak sembarangan jin kemudian bisa menampakkan diri di hadapan manusia. Nah, kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya malaikat Jibril tidak akan bisa untuk menampakkan sosoknya di hadapan Rasulullah kecuali izin Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita tahu siapa malaikat Jibril, pembawa wahyu, ruh yang dimuliakan, tidak mampu berbuat banyak. Ya, kecuali izin Allah, bagaimana dengan selain malaikat Jibril dari para jin? Baik. Allah sendiri berfirman, innahum yaraunakum min haitsu la taraunahum. Bangsa jin itu bisa melihat kalian, tapi kita tidak bisa melihat bangsa jin. Karena alamnya beda. Mereka alam gaib. Kenapa disebut alam gaib? Karena alam yang tidak kasat mata, tidak telah terlihat oleh panca indera. Wa fi sahihi an Imran ibn Husain radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairu ummati qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik umatku, kata Rasul, dari hadis Imran ibn Husain, sebaik-baik generasiku, kemudian generasi setelahku, yakni para sahabat, kemudian generasi setelah mereka, para tabi'in. Qala Imran, fala adri adzakara ba'da qarnihi marratain aw thalathah. Imran ibn Husain, sahabat ini ragu, beliau menyebutkan dua kali atau tiga kali. Kalau dua kali berarti masa sahabat dan masa tabi'in saja. Kalau tiga kali berarti masanya tabi'ut tabi'in, muridnya para tabi'in. Taib. Thumma inna ba'dakum qaumun. Kemudian setelah kalian, ni itu nanti akan muncul nanti. Ya, akan muncul sebuah kaum yashhaduna wala yustashhadun. Mereka memberi kesaksian padahal mereka tidak diminta kesaksian itu. Rame-rame memberikan kesaksian padahal tidak dipinta. Artinya apa? Pada perkara-perkara yang bisa menjerumuskan ke dalam fitnah. Ada sebuah kejadian yang seharusnya ditutup-tutupi tetapi dimuncul-munculkan supaya timbul fitnah. Taib. Adapun ketika kita bersaksi dengan suatu kejadian, kemudian kita diminta harus diberikan, persaksikan. Wala yakhununa wala yu'tamanun. Wa yakhunun wala yu'tamanun. Mereka berbuat khianat dan mereka tidak bisa pegang amanah. Ini nanti di akhir-akhir zaman. Berarti Rasul alaihi salatu wasallam ini berbicara hadis ini berapa kurun yang lalu, mengabarkan sebuah kejadian yang akan terjadi setelah sepeninggal beliau, dan ini pasti terjadi. Ya. Jadi nanti akhir zaman itu adalah masa-masa terjelek pada manusia. Rasul mengatakan dari Anas ibni Malik, "Mayati zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun mimma qablahu." Tidak akan datang sebuah zaman kecuali setelahnya lebih jelek dari sebelumnya. Kalau zaman kita ini sudah sejelek seperti ini, ya banyak sekali kejelekan-kejelekan yang menyambar-nyambar bagaimana anak kita 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, seperti apa keadaan mereka? Generasi yang tadinya istiqomah sudah habis, habis, habis, habis. Siapa yang akan mengajarkan mereka kebaikan? Ya. Dan sekarang ulama sudah terhitung jari jemari. Para pembawa kebaikan terhitung jari jemari. Bagaimana ya pendapat kita kalau seandainya mereka yang karib meninggal dunia semua? Akan kemana manusia ini akan berjalan? Kenapa? Karena nasihat itu penting. Terkadang kita lupa dinasehati, ingat. Nah, siapa sosok penasehat yang akan bisa menasehati kita di saat kita lupa? Sebagian mengungkapkan keadaan manusia itu seperti kaum yang sedang naik perahu. Ya. Satu di atas, sebagian di bawah. Sebagian mendapatkan tempat yang enak, sebagian desak-desakan. Dan itu di dunia. Ya, kemudian di saat mereka mendarat atau di saat mereka mampir di sebuah pulau dan pulau itu adalah pulau yang penuh dengan buah-buahan dan berbagai macam makanan, tiba-tiba manusia terpecah menjadi tiga golongan. Yang pertama turun dengan cepat desak-desakan jatuh kemudian lari ke pulau tadi, ya sambil menikmati keindahan dan makanan yang ada pada pulau tadi, lupa bahwasannya dia itu penumpang kapal. Dia masuk ke tengah. Ya. Betul-betul terlena seakan-akan tujuannya itu di situ padahal dia akan meneruskan perjalanan. Yang kedua, turun tetapi masih ingat saya ini penumpang kapal. Dia ngambil, sempat tertidur di situ, sempat ya terlena di situ. Ya. Kemudian di saat itu ya sang nahkoda mengatakan, "Wahai para penumpang, kembalilah ke kapal, kita akan segera untuk berlanjut." Dia pun tersadar dan kaget, "Oh iya, subhanallah, saya ini akan meninggalkan dunia." Ingat diingatkan, ingat kembali ketika dia lupa. Penumpang yang ketiga, dia turun sesaat, mengambil apa yang dia butuhkan, tidak sempat tidur di situ, tidak sempat istirahat, dia langsung ngambil tempat yang tertinggi, yang terbagus. Ya. Kemudian kapal berlayar. Kelompok yang pertama tadi hilang. Dan mereka adalah ahlu dunia. Orang-orang yang betul-betul habis dengan dunia. Adapun kita mudah-mudahan masih tergolong yang kedua. Kadang sadar, kadang tidak sadar. Kadang ya seperti itu, diingatkan sadar. Ya. Dan kita ini butuh pengingat. Siapa yang akan mengingatkan kita? Itu yang penting. Di saat kita sudah lupa, sudah mulai ya lupa dan lalai dengan tujuan kita, ada yang mengingatkan kembali. Ya, kita sholat, ayo kita belajar, ayo kita kembali untuk zikir kepada Allah. Alhamdulillah. Walaupun setelah itu dia lupa lagi. Itu manusia, manusiawi. Enggak mungkin kita ingat terus, enggak mungkin juga kita lupa terus. Naam. Wa yanziruna wa la yufun. Banyak nazar dan tidak menepati nazar. Kalau saya sembuh, saya akan sekian. Kalau saya berhasil, saya akan sekian. Kalau saya dapat rezeki, saya akan sekian. Banyak nazar. Tapi enggak pernah satu pun ditunaikan. Gaji kita itu enggak perlu banyak nazar. Kalau anakku sembuh, saya akan nazar potong kambing. Enggak perlu. Nazar itu enggak akan keluar kecuali dari orang yang bakhil. Kalau pengen sodakoh, sodakoh. Pengen ya, nyembelih kambing, nyembelih. Enggak perlu nazar-nazar. Ya, taib. Allah itu enggak bisa ditawar-menawar. Ya Allah, kalau kamu sembuhkan anakku, saya akan potong kambing. Allah itu enggak usah diajak tawar-menawar. Kita pengen sodakoh, sodakoh. Enggak punya, ya enggak usah sodakoh. Nah, karena apa? Nazar itu enggak akan bisa mempercepat kesembuhan. Tidak akan bisa mempercepat kebaikan. Tidak pula akan memperlambat. Ya. Jadi kalau kita nazar, jangan sampai kita keyakinan, nih kalau saya nazar, kayaknya sembuhnya cepat ini. Ya enggak juga. Enggak. Seperti itu. Dan nanti di akhir zaman ada orang yang banyak bernadar tapi tidak bisa menepati. Nadar beda dengan sumpah ya. Kalau nadar itu berjanji, bernadar pengen ini dan itu. Wa yadhharu fihi musliman, dan nampak di tengah-tengah mereka as-siman. Wallahu taala alam, sebagian mereka mengatakan as-siman ini kebakhilan. Baik. Sumpah itu ma'ruf ya. Kalau dalam bahasa Arab, kalimat seperti wallahi, ya, atau tallahi, atau billah. Kalau di kita ya demi Allah. Ya, tidak perlu ditambah demi Rasulullah. Demi Allah cukup. Demi Allah, demi Rasulullah, tidak perlu. Demi Allah cukup. Dan Muslim, jika sudah disumpahi dengan nama Allah, maka hendaknya percaya. Nah, kecuali ada indikasi yang betul-betul ya memalingkan dari kepercayaan tersebut. Karena apa? Dalam rangka untuk ta'zim kepada Allah Subhanahu wa taala. Judulnya pendek-pendek. Insyaallah 2 atau 3 pertemuan lagi selesai dan kita akan ya mencari kitab yang ringan-ringan untuk kita bahas. Masih jam 8, kayaknya udah lama sekali. Udah capek? Bisa dipahami ya? Ada pertanyaan? Kemudian? Paham? Hah? Iya. Termasuk berarti orang pelit suka nazar. Berarti kalau enggak kerja enggak akan makan bareng dia. Nah, ya itu. Tapi suka makan bareng juga enggak kerja sih, Bang. Oh, gitu. Nah, insyaallah. Ya, makruh, dibenci. Tapi kalau sudah nazar harus ditunaikan karena menunaikannya adalah kewajiban. Tetap aja itu. Iya, tetap dibenci. Bakhil. Karena kata Rasul, la yakhruj an-nadhar illa min bakhil. Nadhar itu enggak akan keluar kecuali dari orang yang bakhil. Allah itu enggak akan bisa digoyah-goyahkan takdirnya. Kita bernadhar atau enggak bernadhar, takdirnya berjalan. Seperti itu. Masyaallah. Ya kalau kita nunggu sedekah dengan adanya imbalan berarti kan gitu. Jadi kita enggak akan sedekah kecuali ada imbalan dari Allah. Nah, seperti itu kayak tawar-menawar. Enggak perlu pakai nazar, ya. Enggak usah pakai nazar kalau kita ada rezeki sedekah, enggak ada yang enggak usah dibebankan. Wong kita juga enggak tahu hidupnya kapan, matinya kapan. Jangan-jangan belum nazar sudah mati, belum sedekah. Seperti itu. Padahal sedekah itu manfaatnya sangat banyak sekali. Apa yang pertama? Memberikan barokah rezeki. Yang mungkin rezeki kita tuh enggak barokah, dapat banyak ya habis kayak gitu. Ya bawa uang 1 juta ke pasar, dia bingung. Sampai rumah kok tinggal 450 ribu. Perasaan tadi belum beli apa-apa, tapi kok udah habis sekian ya. Mungkin enggak barokah. Ya. Seperti itu. Dan kita seringan kayak gitu. Perasaan bawa uang banyak kok habis uangnya kemana aja ini. Ya. Nah itu mungkin tidak barokah. Di antara sedekah itu juga bisa menghilangkan melapangkan jiwa. Orang itu kalau suka sedekah lapang jiwanya, senang. Kalau enggak suka sedekah biasanya dia itu jiwanya sempit. Ya. Sempit dan enggak ada yang dia bisa banggakan. Yang ketiga, sedekah itu bisa memberikan obat bagi penyakit kita. Kalau kita banyak punya penyakit, obati dengan sedekah dan istighfar. Ya mungkin dikit-dikit sakit, dikit-dikit lemes, dikit-dikit ini, dikit-dikit itu, nah itu diobati dengan sedekah dan istighfar. Faedah sedekah lagi bisa mengikat kenikmatan. Kenikmatan yang sudah ada diikat, kenikmatan yang sudah ada diikat dengan sedekah, terikat. Dia enggak akan kabur. Dan akan bisa memburu yang belum kita dapat. Ya tapi jangan diniatkan untuk ini. Ya saya mau sedekah biar diburu. Nah, enggak usah diniatkan sudah dapat. Nah, jangan hitung-hitungan kalau kamu sedekah kayak gini nanti dapatnya sekian sekian sekian, sudah itu urusannya Allah. Ya. Allah itu kalau memberi, subhanallah, di luar perkiraan kita. Enggak kuat kita nampung duit kalau sudah memberi. Tapi kalau kita cuma angan-angan, misalkan saya sudah 1000, kalau dikali 100 berarti 1000, ya itu yang kamu dapat, enggak akan banyak. Tapi kalau kita enggak mengharap, kalau Allah sudah kucurkan rezeki, bingung kita menampungnya. Itu rezeki. Tapi jeleknya rezeki, ya, kalau kita sudah dibukakan di dunia, bagian kita terkurangi di akhirat. Wah, berarti gimana? Ya boleh, silakan, enggak masalah, cuma kurangi. Ya enggak apa-apa, kecuali kalau kita bisa menggunakan baik-baik. Maka dikatakan dalam hadis, nikmatun malin soleh firojulin soleh. Sebaik-baik harta yang soleh, itu kalau yang pegang orang soleh, jadi baik. Yang akan dia perbaiki lebih baik dari apa yang dia rusak. Dan sebaliknya, nikmatun malin su'in firojulin su'. Dan sejelek-jelek harta, itu kalau dipegang oleh laki-laki yang jelek. Apa yang akan dia rusak lebih banyak dari apa yang akan dia perbaiki. Maka berdoa, muslim semuanya ahlu sunnah, antum semua itu jadi orang kaya. Tapi enggak tahu kalau kaya kesini apa enggak. Karena enggak yakin kalau antum kaya terus duduk di sini. Udah kayak gini aja ya, enggak usah kaya-kaya. Ya, ngapain kaya kalau enggak mau ngaji lagi. Tak doakan antum enggak kaya udah. Makanya saya enggak yakin Pak Haji ya, Jadan. Seperti itu. Ya yang penting cukup lah. Gak usah kaya, cukup aja. Punya mobil cukup uangnya. Beli rumah cukup duit. Nah iya benar, cukup kata lainnya pas-pasan. Pas mau ini ada. Pas mau itu ada. Pas mau bangun rumah ada. Pas mau cari istri ada. Pas-pasan atau cukup. Gak usah jadi orang kaya. Insya Allah cukup kalau enggak ada pertanyaan. Ya insya Allah enggak usah banyak nazar ya. Mungkin ya, enggak usah banyak nazar. Pengen sedekah, sedekah aja. Baik. Naktafi insya Allah. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Faddalu barakallahu fikum.